Rakape sing mbok tresnani bali tresnani kowe, tapi kowe tetep ngeyele. Tresnoku sing wingi, opo pilihanmu wis dadi karepe ati. Yen tak salah, esemu saya ilang, opo kowe ra entuk kebahagiaan. Opo ra kesel atimu, tutupi rasa gengsimu, opo ra kesel atimu, berjuang ke tresno semua.